Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak dan menjadi PR besar untuk kita bagaimana mensyukurinya. Dan itulah mengapa kita belajar, mengapa kita menuntut ilmu, bagaimana kita berusaha mendekat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan besarnya adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Dan itu adalah PR besar kita sebagai seorang hamba. Oleh karena itu semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Karena jika kita gagal, maka di hadapan kita ada azab, hadirin. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Dan kalau kita berhasil, maka la azidannakum, Allah akan tambah terus nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita ingat kembali dan terus kembali bahwa al-ilmu mabniun ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas sifat kasih sayang. Karena ini adalah ungkapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak membiarkan kita hidup dengan kebodohan dan kezaliman. Karena begitu manusia hidup dengan kebodohan dan kezaliman, maka yang sengsara dirinya sendiri, hadirin. Yang berantakan itu dirinya sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, keburukan itu akan kembali pada diri kalian. Surat Al-Isra ayat 7. Maka Allah begitu sayangnya kepada kita, Allah suruh kita belajar. Sebagaimana contoh yang lebih sederhana, lebih rendah dari itu, lebih rendah, bahwa orang tua sepakat bahwa bentuk kasih sayang orang tua kepada anak adalah anak itu disekolahkan. Jadi semua clear. Kita nih disekolahkan sama orang tua kita karena orang tua kita sayang sama kita. Jadi ilmu itu, belajar itu adalah bentuk kasih sayang, hadirin. Itu disepakati oleh kita semua. Bahkan yang gak beriman pun sepakat tentang konsep itu. Belajar itu adalah bentuk kasih sayang. Karena begitu manusia hidup dengan kebodohan, maka akan jadi masalah besar dan merugikan dirinya dan menghancurkan dirinya. Maka gak heran itu tadi. Kaidah dalam ilmu agama kita adalah al-ilmu mabniun ala rahmah. Ilmu itu dibangun dari sifat kasih sayang. Sehingga ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti kajian, apalagi buku-buku buku-buku hebat seperti Riyadhus Shalihin, maka jelas itu adalah tanda Allah menyayangi kita. man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan membuat dia paham dan mengamalkan agamanya. Jadi Allah akan membuat dia paham dan mengamalkan ilmunya. Itu sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi coba kita selalu ingat dasar seperti ini, bahwa kita bisa ngaji setiap pagi itu tuh bukan sebuah kegiatan rutinitas, tapi itu lebih dalam dari itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan buat kita. Dan rasa itu penting, hadirin. Rasa itu penting. Hal yang sangat penting bagi seorang anak adalah ketika dia merasa disayang sama orang tuanya. Itu penting sekali dalam tumbuh kembang anak. Makanya kita disuruh memeluk, disuruh membelai. Ketika anak merasa dia tidak disayang sama orang tuanya, berantakan. Sebagaimana orang tua, khususnya ketika sudah berumur, itu butuh dengan rasa atau butuh merasa disayang sama anak-anaknya. Kalau enggak, masa tuanya berantakan, hadirin. Seorang istri itu butuh merasa disayang sama suaminya. Butuh. Itu yang membuat ia semangat dalam menjalani tugas-tugas rumah tangga. Semangat mengasuh misalnya 11 anaknya, kalau anaknya ada 11. Itu seringkali solusinya bukan obat capeknya ngurus 11 anak, 10 anak. Itu bukan dibelikan tas branded atau baju yang mahal. Enggak. Seringkali obatnya itu adalah dia merasa disayang sama suaminya. Itu yang tadinya capek tuh semangat lagi. Cuman merasa disayang aja. Nah, pertanyaan simpel. Ketika kita bisa duduk mengkaji Riyadhus Shalihin, ada gak rasa itu di dalam hati kita? Bahwa kita tuh disayang sama Allah. Buktinya kita dikasih taufik untuk belajar. Dan sekali lagi di pagi hari pula, ini kan awal, hadirin. Awal dari aktivitas, awal dari mobilitas kita, awal dari langkah kaki kita pagi, kan. Begitu pagi kita sudah diberikan kekuatan untuk buka buku atau buka kitab, lalu mencatat, lalu menyimak atau menyimak, mencatat, merenungkan, mentadaburi. Sudahkah kita merasa bahwa saya semangat nih hari ini karena saya merasa Allah tuh sayang sama saya dengan segala kebodohan saya, segala kekhilafan saya, segala kekurangan, segala kekhilafan. Mungkin tadi malam kita buat dosa, atau kemarin kita buat kekhilafan. Harapan yang berupa merasa disayang sama Allah itu kan penting, hadirin. Oh, itu penting. Itu membuat orang tuh bangkit lagi dari keterpurukan dan merasa disayang. Oh, ternyata masih ada harapan. Saya pikir kesalahan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu membuat saya masuk kotak. Kan itu kan polanya syaitan, hadirin. Selalu buat kita putus asa. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membuat kita atau mengajak mengajak kita ke pola kefakiran, kayak putus asa aja. Lalu setelah orang terputus asa, baru diperintahkan melakukan perbuatan keji, kan gitu. Orang dibuat putus asa dulu sama syaitan, baru nanti dibisikkan bunuh diri. Itu selalu banyak. Orang dibuat putus asa dulu, baru diajak untuk melakukan hal-hal yang kotor dan seterusnya. Lalu nanti ketika ditanya, emang saya gak punya harapan lagi kok. Jadi merasa disayang itu, ini bukan hanya tentang duduk, hadirin. Ini bukan hanya mengikuti bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Ini tentang pesan bahwa Rob kita menyayangi kita. Ini sebuah tanda bahwa harapan itu ada. Karena ilmu itu rahmah. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah kepada mereka, hendaklah mereka bergembira karena karunia dan rahmat. Apa karunia? Iman, rahmat Al-Qur'an. Karena iman dan Al-Qur'an itu lebih mulia daripada harta yang mereka kumpulkan. Kan itu poinnya. Jadi hadirin Allah muliakan, selalu setiap kita duduk di kajian, coba berikan beberapa saat lah untuk meresapi konsep ini gitu. Ini bukan sebatas belajar, bukan hanya pemahaman yang kita dapatkan, bukan hanya keindahan agama kita yang kita rasakan. Ini tentang harapan, hadirin. Harapan. Ini tentang tanda bahwa Rob, pemilik alam semesta, pemilik surga dan neraka itu ingin kebaikan buat kita. Seorang hamba yang kotor, yang hina, yang pendosa, yang suka khilaf, yang suka jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Sehingga harapan itu kembali bersemi, dan otomatis ada banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu poin yang harus kita tanamkan. Dan hadirin Allah muliakan, sekali lagi jangan lupa untuk bersalawat kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita baru saja menuntaskan hadis yang terakhir dalam bab ini. Bahwa istri itu ujian bagi suami, sebagaimana suami adalah ujian bagi istri. Dan goalsnya dan tujuannya adalah, bisa gak kita sabar? Bisakah kita on track? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. أَتَصْبِرُونَ, sabar gak ngadepinnya? Dan sabar artinya bisa gak kita nahan emosi, nafsu, syahwat, ego, amarah, sehingga kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada sesuatu yang harus kita lakukan, misalnya istri kita melakukan sebuah hal yang keliru atau kesalahan, atau suami kita melakukan kesalahan, maka pertama kali harus kita ingat adalah bahwa ini ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang kedua, bagaimana saya menghadapi ini sesuai dengan apa yang Allah tetapkan itu. Selalu berpikir demikian. Karena itu intinya di sana, atas birun, sabar enggak? Wakana rabbuka basira, dan Rabbmu Maha melihat. Itu Allah firmankan dalam surat Al-Furqan 20. Interaksi itu ujian. Interaksi itu ujian. Dan yang paling, salah satu yang paling sulit adalah, atau ujian yang paling besar adalah ketika kita bersama sosok yang hubungannya sangat dekat dengan kita, pasangan kita, istri kita atau suami kita, di mana hubungan itu tidak pernah lepas selama ikatan pernikahan itu ada 7x24 jam. Berbeda dengan status lain. Status lain seringkali kita sandang hanya ketika kita di tempat kerja kita, keluar dari situ udah kita bukan ya. Tapi suami atau istri 7x24 jam, hadirin. 7x24 jam. Maka begitu ada masalah, itu ujian yang berat. Dan kita gak boleh lari kan dari masalah tersebut. Jadi harus dihadapi. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadapi dengan tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka sesi tanya jawab, hadirin sekalian, dalam hadis ini, karena kemarin kita tidak sempat membuka sesi tanya jawab karena waktu telah habis. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita di sesi tanya jawab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat keberkahan kepada Imam Nawawi, Ustadz Tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Mohon maaf, saya ingin bertanya, jika seorang istri sudah berusaha semampunya untuk memenuhi hak suaminya, namun ternyata suami belum ridho, apakah istri tetap tidak masuk ke dalam hadis Ummu Salamah? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, selalu kita lihat dari dua sisi, hadirin. Sisi yang pertama, sisi istri. Benarkah sudah berusaha semampunya? Karena jujur saja ya, mayoritas kita, termasuk yang bicara, seringkali ketika berpikir saya sudah berusaha semampunya, padahal itu bukan puncak limit kita. Kita masih bisa lagi gitu loh. Seringkali ketika kita mengatakan itu justifikasi pada diri kita. Inna nafsal ammaratun bisu. Kan nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Seringkali itu disclaimer gitu loh. Enggak, gue udah lakukan yang terbaik. Padahal kalau dia dinilai oleh orang objektif, jawabannya belum. Belum. Sama kayak kita olahraga, seringkali, enggak semuanya, seringkali, apalagi misalnya yang muda-muda gitu loh. Kalau yang tua-tua kan memang yang berumur-berumur memang harus dijaga gitu. Tapi yang muda-muda kan ketika disuruh lari, aku udah gak kuat. Tapi pelatihnya tetapnya lari lagi satu keliling, bisa tuh. Dua putaran, bisa juga. Tiga putaran lagi, bisa. Padahal udah ngeluh gak kuat dari 15 menit yang lalu. Atau dari 5 putaran sebelumnya. Tapi ini ketika disuruh, bisa aja. Jadi jangan terlalu percaya alasan-alasan yang dikembangkan oleh diri kita. Seringkali itu tipuan. Karena Nabi Allah berfirman dalam surat Yusuf kan itu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, dan nafsu kita enggak suka dengan perjuangan. Enggak cocok sama narasi berjuang, berusaha, berkorban. Enggak mau, nafsu itu pengen santai. Nafsu pengen enak gitu loh. Sedang berusaha tuh enggak enak, apalagi nafsu tuh enggak cocok dengan berusaha memenuhi hak suami, ridho suami itu. Nafsu kan punya ego. Nafsu tuh pengen haknya dipenuhi. Adapun hak pasangan udah dilupain aja udah. Udah Allah Ghafurur Rahim, itu nafsu. Karakternya tuh begitu. Karena itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Yusuf. Ayat berapa? 53. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Baru setelah itu Allah kasih pengecualian, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat kepada oleh Rabbku. Jadi hanya sedikit anomali aja. Mayoritas nafsu itu enggak suka dengan narasi berusaha, narasi berkarya, narasi capek, narasi letih, narasi berjuang. Nafsu itu sukanya fokus pada pemenuhan hak pribadi dan cenderung melupakan hak orang, itu nafsu. Jadi jangan mudah mengklaim. Saya nggak mengatakan penanya ya, tapi buat kita semua, apalagi yang bicara ini, jangan mudah mengklaim saya udah berusaha maksimal. Seringkali belum. Seringkali belum. Itu yang pertama dari sisi istri, terus berusaha. Dan yang untung kita kok. Kalau kita gampang menyerah, yang hancur kita. Kalau kita gampang cari alasan, cari excuse, cari disclaimer dan seterusnya, yang gagal akan kita akan jadi pecundang terus di dalam kehidupan. Karena itu tadi, ya gue kan udah berusaha. Ya udah emang udah jalannya kali gue bercerai. Emang beneran udah berusaha? Anda sudah lakukan ini? Belum. Sudah lakukan ini? Belum. Dan itu mayoritas kasus yang setidaknya dari pengalaman sedikit yang saya dapatkan. Kalau bertemu dengan masalah-masalah rumah tangga, lalu di disclaimer atau dikatakan oleh pihak yang berkonsultasi, aku udah berusaha, bolehkah aku bercerai? Aku kan udah berusaha, saya udah berusaha, boleh gak saya bercerai? Lalu ketika kita tanya, kamu udah melakukan ini belum? Belum. Udah melakukan ini? Belum. Udah melakukan ini? Belum. Jadi apa yang berusaha maksimal? Banyak yang belum dikerjakan. Masih banyak belum dikerjakan. Bahkan seringkali hal yang cukup apa ya, maklumat yang common gitu, yang orang udah nggak perlu jadi spesialis pernikahan gitu atau apa. Anda sudah sholat tahajud belum? Belum. Loh, kok ambil, langsung berpikir pengen cerai itu loh. Belum minta pertolongan kepada dengan wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada dengan sabar dan sholat. Itu aja belum dikerjain. Lalu mengklaim saya sudah berusaha maksimal. Apa berusaha maksimal? Oh, salat witir aja kita gak ngerjain, tahajud aja kita lepas. Lalu kita pengen rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, salat wajib masih lalai. Jangan gampang mengatakan saya udah berusaha maksimal, baik istri maupun suami. Seringkali itu permainan nafsu kita gitu loh. Nafsu kita membohongi diri kita sendiri, itu poinnya. Dan mau ditipu sama nafsu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi suami, hendaknya pertama tagoful. Kalau masalahnya bukan masalah serius, masalah yang memang substansi, masalah yang fundamental, tagoful lah. Nabi kita sosok mengatakan khuliqatil maratu min dila, wanita memang diciptakan dari tulang rusuk yang tidak lurus. Kalau Anda paksakan patah, kalau Anda enggak luruskan ya enggak lurus-lurus. Wastausu bin nisa'i khaira, maka selalu berikan yang terbaik buat mereka. Lalu itu tadi sifat takoful, enggak mengaudit semua masalah gitu loh. Enggak ngebahas semua masalah, hanya masalah-masalah yang serius, yang bisa merusak hati, yang bisa menggagalkan istri kita masuk surga, itu yang diangkat. Dan jangan persulit meridhoi istri, hadirin. Mudahkanlah. Kita mudahkan, Allah akan mudahkan kita. Al jazaa' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Man la yarham la yurham, orang yang tidak menyayangi tidak disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangi yang ada di muka bumi, kalian akan disayangi sama yang ada di atas langit. Kecuali fatal misalnya. Kecuali istri berkhianat. Istri bermaksiat ya jangan ridho dengan maksiat istri. Tapi kalau istri enggak sempurna, terus kita sarankan dia beristighfar, bertobat, dia berusaha bertobat, kita arahkan untuk memperbaiki, dia berusaha memperbaiki, walaupun mungkin jatuh lagi, lalu keliru lagi, khilaf lagi, tapi grafik tuh naik gitu loh, grafik naik, ya ridhoilah istri kita. Grafik naik kan berarti ada progres. Adapun orang disuruh jadi sempurna ya nggak bisa lah. Ya jangan nikah kalau gitu. Kalau untuk pasangan sempurna, baru kita ridhoi. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan kalau kita persulit istri kita, padahal dia sudah berusaha maksimal, atau dia sudah berusaha lah, mungkin belum maksimal, tapi kita lihat dia berusaha lah. Dan perlu di support untuk bisa tampil maksimal. Ridhoilah istri kita. Biar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi rahimahullah, para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat juga untuk Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustadz, akhir-akhir ini saya melalaikan dalam membaca Al-Quran dan tidak serajin dulu. Kemudian ketika saya menasihati suami untuk rajin baca Quran, suami berkata, seseorang itu punya amalan yang diutamakan. Saya melalaikan, lalu saya menasihati suami. Mungkin suami saya ya ini, kurang suami. Jadi akhirnya suami saya melalaikan membaca Al-Quran dan tidak serajin dulu. Kemudian saya menasihati suami untuk rajin membaca Al-Quran. Suami berkata seorang itu harus punya amalan yang diutamakan. Dan suami saya memang mengutamakan Qiyamul Lail dibanding Al-Quran. Bahkan di rumah tidak pernah saya melihat beliau memegang mushaf. Itu membuat saya jadi ikut malas. Berikan nasihat untuk saya. Mungkin keimanan saya rendah sehingga terlalu membutuhkan orang lain untuk bersemangat membaca Al-Quran. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita husnudzon dengan suami kita. baik sangkalah dengan suami. Misalnya, saya tidak pernah melihat beliau memegang mushaf di rumah. Ya mungkin suami kita hafid Quran 30 juz. Jadi untuk meroja gak butuh mushaf gitu loh. Kita gak pernah tahu siapa itu amalan rahasia dia. Bisa loh. Istrinya gak tahu suaminya hafal 30 juz. Atau suaminya gak tahu istrinya hafal 30 juz. Kan amalan sir. Kan gak harus dikasih tahu. Kan gak harus dikasih tahu kan. Jadi gak pernah megang mushaf tapi murajah terus. Kita gak hafal Quran. Ngelihat suami, ah males lah. Dia aja gak megang mushaf. Padahal kitanya gak baca Quran. Suami kita murajah terus setiap hari. Atau kalau suami kita gak baca, kalau suami kita belum hafal dan seterusnya, mungkin dia baca dengan mushaf di kantor. Karena dia mau menjadikan itu amalan sir. Amalan sir itu amalan rahasia ya. Kan bisa. Sebagian para ulama klasik kan atau sampai sekarang, itu ketika lagi asik-asiknya baca Quran dengan mushaf, terus orang lewat masuk ruangan itu, langsung mushafnya ditutup dan seakan-akan dia beraktivitas lain. Artinya, itu hak seseorang untuk menjadikan bacaan Qurannya sebagai amalan rahasia. Gak bisa dilakukan semua orang memang. Gak bisa. Ya contoh kalau misalnya ada santri penghafal Quran atau santri Quran yang rumahnya kecil atau pondoknya kecil cuma satu ruangan, ya kalau dia nggak murojaah di depan yang lain, dia berarti nggak murojaah sama sekali. Apa rumah atau pondoknya tipe 4L, lu lagi, ya otomatis artinya nggak semua orang bisa terapkan itu. Tapi bisa jadi suami kita bisa terapkan di kantor, dia punya privacy di kantor, ada bacanya di kantor dengan mushaf. Adapun di rumah baca yang lain. Tapi kan rumah perlu dibacakan Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Inna syaitan yafiru minal baiti alladhi tuqra fil Baqarah, kata Nabi SAW, au kama qal. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Iya. Tapi kan subjeknya enggak disebutkan sama Nabi SAW. Mungkin bisa suami kita, anak-anak. Dan mungkin dia baca dengan gadget atau dengan apa. Artinya coba kita kedepankan baik sangka dulu. Terus yang kedua, kalau memang suami kita nggak baca dan mengalami penurunan, coba dilihat dari secara utuh lah. Kalau memang grafik beliau turun, perlu kita semangati dengan bijak dan pintar. Tapi kalau grafik beliau secara umum naik, maka bersyukur dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap bisa memompa semangat beliau dari sisi ini. Jadi karena bisa jadi dalam satu amalan seseorang mengalami penurunan, tapi secara keseluruhan akumulasi dari seluruh amalan yang dilakukan dia mengalami peningkatan. Mungkin banget gitu loh. Ada seseorang, misalnya ada seorang wanita sebelum menikah itu selalu puasa sunnah Nabi Daud gitu loh. Bahkan di waktu-waktu tertentu seperti Al-Muharram atau bulan haram itu lebih intens lagi. Tapi begitu menikah, grafik puasa sunnahnya mengalami penurunan. Karena sekali lagi kita sudah bahas hadisnya, salah satu hak suami kalau mau puasa sunnah izin dulu, dan suaminya nggak mengizinkan misalnya, atau suaminya membutuhkan dia sehingga dia nggak bisa seenergik itu berpuasa sunnah, atau semenjak punya anak akhirnya sulit puasa sunnah. Sebelum melahirkan rajin puasa sunnah, tapi melahirkan ternyata kembar 4, susah dia puasa. Anak langsung 4 depan mata dia. Capek seterusnya. Itu jadi secara satu amalan dia mengalami penurunan. Tapi secara keseluruhan berkhidmat sama suami dapat pahala. Taat kepada suami pahala wajib. Lalu memenuhi kebutuhan suami pahala lagi. Lalu ngurus anak-anak, pahala, dan itu pahala wajib. Jadi kekurangan dalam amalan, satu amalan sunnah itu di cover dengan prestasi di berbagai macam amalan wajib lainnya. Jadi grafik naik. Nah, oleh karena itu gak masalah kita kalau ada kesempatan kasih masukan untuk memperbaiki lagi puasanya, gak masalah. Tapi syukuri dulu, apresiasi dulu. Dan kalau memang belum mampu, ya sudah. Yang penting grafik secara umum naik. Orang beda-beda, hadirin. Lalu yang berikutnya, betul, setiap kita tuh punya amalan sunnah yang lebih ditekankan, spesialisasi. Masih beda gitu loh, apa masing-masing. Makanya kan Imam Malik mengatakan Allah itu membagi-bagikan amalan yang sunnah khususnya ya. Kalau wajib kan semua harus sholat subuh jelas. Tapi amalan-amalan yang bukan fardu ain, fardu kifayah atau amalan sunnah, itu sebagaimana Allah membagi-bagikan rizki kepada hambanya. Itu kata Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Maksudnya seperti apa? Beda-beda gitu. Sebagaimana rizki ada yang ada si kaya dan si miskin, ada yang middle class, ada yang gak kaya gak miskin. Amalan-amalan sunnah pun demikian. Ada yang lebih cenderung ke qiyamul lail, ada yang lebih cenderung memperbanyak baca Quran, ada yang lebih cenderung berinfak sedekah, ada yang lebih cenderung berzikir, ada yang lebih cenderung memperbanyak istighfar. Itu biasa kata Imam Malik. Makanya Allah berfirman dalam surat Qul kullun ya'malu 'ala syakilatih. Katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan apa yang Allah apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kasih kelebihan, sesuai dengan kotaknya masing-masing. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatih. Katakan setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Hanya saja nih, kalau kita bicara tentang Quran, jangan sampai ditinggalkan dengan dalih saya memprioritaskan hal lain. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu ruh kita, hadirin. Ruh kehidupan kita. Kita bisa mati kalau gak baca Quran. Dalam hati bukan kitanya mati secara ini. Jiwa kita mati. Jiwa kita mati. Itu yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Asy-Syura 52. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Jadi Allah menyatakan bahwa Al-Qur'an itu ruh. Coba lihat bahasa Arabnya. Kita lihat bahasa Arabnya ruh, ruhan, lihat ruhan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitu lihat ruh. Jadi Al-Qur'an itu dinamakan ruh. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita tinggalkan ruh kita, gimana kita hidup? Itu poinnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Coba buka surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, dan berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qawmi takhudhu hadhal Qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacuhkan. Sesuatu yang diacuhkan. Jadi Al-Quran itu gak boleh dicueki, hadirin. Makanya ketika sebagian kaum menolak Al-Quran dan seterusnya, Rasul bilang, inna qawmi takhudu hadal Qur'ana mahjura. Dicueki, gak boleh. Jadi tetap baca Al-Qurannya. Yang idealnya memang sehari satu juz. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As. Itu upayakan. Ya kalau mau bertahap sebelum sampai situ, misalnya setiap sholat lah baca misalnya satu halaman. Satu lembar. Kalau enggak bisa satu lembar, satu halaman. Setiap sholat. Bangun kultur dulu dengan Quran, baru terus ditambah lagi, tambah lagi, sehingga kita bisa baca satu hari satu juz di luar bulan Ramadan. Kalau Ramadan udah jelas lah, tapi di luar bulan Ramadan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.